نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul hadiyatu wassalatun, perkara yang ke-31, adawatuhum lid-dinil haq wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Permusuhan mereka terhadap agama yang benar, dinul haq, dan kecintaan mereka terhadap dinul batil, agama yang batil. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hiya min a'jabil ayat aydan, dan ini pula merupakan termasuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Mu'adatuhum ad-din alladzi intasabu ilaih ghayatal adawah. Sangat aneh ajabul ayat yang menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tampakkan pada mereka ahlul kitab, mereka begitu sangat memusuhi agama yang mereka menisbatkan diri mereka kepada agama tersebut dengan sepuncak-puncak permusuhan. Mereka menyebut mengikuti Musa, mengikuti Isa, yang merupakan satu milah dengan milah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka begitu sangat gigih, luar biasa membenci dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang dibawa oleh Rasul yang selaras dan sejalan dengan apa yang mereka klaim. Al-Quran sejalan dengan Taurat dan Injil. Maka ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Kok bisa mereka begitu sangat keras permusuhannya terhadap agama yang mereka menisbatkan diri kepadanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhum dinal kufar. Nah, ini yang aneh. Dan kecintaan mereka kepada agama orang-orang kafir. Ini disebabkan karena mereka pada hakikatnya telah menanggalkan dan meninggalkan daripada agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Pada hakikatnya mereka tidak berpegang dengan Taurat dan tidak pula berpegang dengan Injil. Itu pada hakikatnya. Hanya klaim saja yang membuat mereka ini terjatuh dalam jabul ayat. Dalam artian klaim mereka yang mereka mengatakan mengikuti milahnya Musa, mengikuti Taurat, mengikuti milahnya Isa, mengikuti Injil, klaim tersebut. Sedangkan hakikatnya sama sekali mereka tidak mengikuti keduanya. sangat cintanya mereka terhadap orang-orang kafir. Alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum. Orang-orang kafir yang notabene mereka ini, orang-orang kafir ini memusuhi mereka dan memusuhi nabi-nabi mereka dan memusuhi kelompok-kelompok mereka. Ghayatal mahabbah, dengan sepuncak-puncak kecintaan. Kan aneh ya, yang seharusnya mereka bela, mereka musuhi habis-habisan, yang harusnya mereka benci, cintai dengan sepuncak-puncak kecintaan. Ini sisi daripada ajabul ayat. Penjelasannya, kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihi salam, di saat Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan agamanya Musa ya alaihi salam, datang dengan agamanya Musa, yakni agama yang dibawa oleh Musa alaihi salam, membenarkan Taurat dan Injil. Tetapi mereka begitu sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya. Kemudian wattaba'u kutubas sihir, dan mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Artinya mereka mempelajarinya dan mempraktekannya. Mempraktekkan kitab-kitab sihir, ajaran-ajaran sihir. Dan ajaran sihir itu ajarannya siapa? Ajarannya Musa. Ajarannya Fir'aun. Kan begitu, ya. Fir'aun dan bala tentaranya. Wa hiya min dini ali Fir'aun. Fir'aun yang begitu sangat keras permusuhannya terhadap Musa. Dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan sihir-sihir mereka, berusaha untuk membinasakan Musa dan pengikut-pengikutnya. Tetapi di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang ini berlaku sangat aneh. Mereka benci kepati-pati terhadap agamanya Muhammad SAW yang itu selaras dan sejalan dengan agamanya Musa. Dan mereka cinta luar biasa terhadap praktek-praktek sihir yang itu merupakan agamanya Fir'aun. Qala syarih hafizahullah ta'ala, min masaili ahlil jahiliyah allati khalafaha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ih. Di antara perkara-perkara ahlul jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka padanya adalah ini, mu'adatuhum lidinihim, permusuhan mereka yang sangat hebat terhadap agama mereka sendiri. Alladzi umiru bitiba, yang mereka diperintah untuk mengikutinya. Watiba'uhum lidini aduihim, dan mereka justru mengikuti agama musuh mereka, orang-orang kafir. Ini perkara yang ke-31. Idh ma'lumun annal yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam, di mana diketahui bahwasannya Yahudi mereka berada pada agamanya Musa alaihi salam. Wa anna aduwahum huwa Fir'aun wa alu Fir'aun alladzina kanu yasumunahum su'al adab yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa yasta'milunahum fi akhasil hiraf. Dan bahwasannya musuh mereka, yakni Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka dahulu menimpakan kepada Bani Israel ya, su'al adab, adab yang sangat jelek. Apa bentuknya? Di antaranya adalah yaktuluna abna'ahu, membunuh anak laki-laki yang lahir. Jadi setiap kali ada kelahiran ya, didata. Ada wanita yang hamil didata sama Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada yang tersisa. pasti akan ketahuan oleh mereka karena mereka memiliki banyak mata-mata. Santero Mesir semua didata wanita-wanitanya siapa yang sedang hamil dan perkiraan kelahirannya kapan, hingga kemudian setelah lahir maka akan dilihat oleh para pengawal-pengawalnya Fir'aun, para algojo-algojonya Fir'aun. Kalau lahir perempuan dibiarkan, tapi kalau lahir laki-laki langsung disembelih. Waktu itu juga, seketika juga. Yaqtuluna abna'ahum, dalam ayat yudhabihuna abna'ahum, wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa yasta'milunahum fi akhasil hiraf, dan mempekerjakan mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang rendah, kasar, tidak boleh menduduki kedudukan-kedudukan yang strategis, ataupun tidak boleh untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mapan. Jadi dibuat kasta-kasta, dan kasta daripada Bani Israel ini kasta terendah, harus bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan kasar yang hina. Ila an ba'athallahu nabiyahu wa kalimahu, sampai kemudian Allah mengutus nabinya dan kalimnya, yakni kalimur rahman. Ini merupakan gelar daripada Musa alaihi salam. Allah utus Musa di tengah-tengah mereka. Faqala sahumullah ala yadihi min aduwihim. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala selesaikan mereka. Allah selamatkan dari tangan musuh mereka. Wa'azzahum bihi wa akramahum, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah kokohkan mereka. Wa qadhala aduwahum wa aghraqahu, dan Allah Subhanahu wa taala hinakan musuh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah tenggelamkan mereka semua. Wa hum yanzuruna ilaih, dalam keadaan mereka memandang, melihat dengan mata-mata kepala mereka bagaimana perbuatan Allah terhadap musuh-musuh mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan musuh-musuh mereka. Wa qara ayunahum bidzalik, dan mata-mata mereka memandang kepada hal tersebut, mereka melihatnya. Yang turun waqar ayunahum bidzalik, yakni Allah Subhanahu wa taala menyenangkan pandangan mata mereka dengan hal tersebut, dengan kejadian tersebut. Tentunya di saat kita melihat musuh kita dibinasakan oleh Allah, akan berseri-seri wajah kita, dan hal tersebut tentunya akan terlihat pada binarnya mata-mata kita, ya kan? Demikianlah tampak pada mata-mata Bani Israel memandang dengan penuh kegembiraan, dengan mata yang berbinar-binar, disebabkan karena ditenggelamkannya musuh-musuh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi Torah allati baina aydihim wa hiya kitabullah allazi jaa bihi Musa alaihi salatu wasalam, kana fiha awsaf Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amru bittiba'i. Padahal di dalam kitab Taurat yang itu berada di tengah-tengah mereka, dan Taurat itu merupakan kitabullah dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam, di dalamnya terdapat ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat ciri-ciri Muhammad dan juga perintah untuk mengikutinya. Wahuwa an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nabiyyal ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, dan itu merupakan bentuk daripada sejelas-jelasnya burhan bahwasanya beliau adalah betul-betul rasul utusan Allah. Allah pilih dalam keadaan nabi tersebut adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Bisa menceritakan segala perkara, perkara-perkara yang telah lewat, yang telah terjadi di tengah-tengah mereka, dan yang mengetahui adalah ulama-ulama Bani Israel saja. Itu diketahui oleh nabi ini. Tidak akan ada jalan kecuali tentu itu adalah lewat wahyu. Dan hal tersebut mereka dapati di dalam kitab suci mereka, ya, yajidunahu maktuban indahum, tercatat di sisi mereka di Taurat wal Injil, tidak hanya di dalam Taurat, di dalam Injil pula. Sifat daripada juru selamat ini, ya, istilah mereka ya, juru selamat, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Kan datangnya seorang juru selamat yang memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Mereka kenali. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan perkara-perkara yang khabith, yang jelek. Baik dari sisi makanan, pakaian, minuman ataupun perbuatan, tindakan, ucapan, tingkah laku dan keyakinan. Segala perkara yang khabith diharamkan. Wa yad'anhum israhum, dan meletakkan dari mereka israhum, beban-beban berat mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Karena syariat daripada Bani Israel itu syariat yang berat. Syariat berat sekali. Ya, mereka jelas tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk menjalankan syariat tersebut. Terkhusus untuk masa-masa sekarang ini. Dan hal tersebut mereka akan bisa lepas dari tanggungan itu di saat mereka mau beriman dengan nabi yang mereka ketahui. Mereka ketahui tentang asal-usulnya, tentang riwayat hidupnya, tentang nasabnya dan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, semuanya. Bisababi annahum saddadu, fasaddadallahu alaihim, disebabkan karena mereka menyulitkan diri, maka Allah sulitkan diri-diri mereka. Wa harrama alaihim tayyibat uhillat lahum, dan diharamkan pada mereka perkara-perkara baik yang sebelumnya dihalalkan. Bisababi kufrihim wa inadihim, disebabkan karena kekufuran mereka dan pembangkangan mereka, sehingga mereka tetap berada dalam perkara-perkara yang sulit tersebut. Dalam keadaan perkara-perkara yang sulit tersebut itu pun mereka jalankan, tidak ada nilainya, ya. Tetap hal itu tidak membawa kepada kebaikan sedikit pun bagi mereka di akhirat. Mereka ngotot untuk kolot berpegang dengan status mereka, ya, yang mereka klaim sebagai pengikut Musa, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Musa. Padahal yang diturunkan kepada Musa adalah beriman kepada Muhammad SAW. Walau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lawadu Allah anhum hadhil asar wa hadhil aghlal. Seandainya saja mereka mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan letakkan dari mereka beban-beban berat tersebut, dan akan Allah lepaskan pula dari mereka belenggu-belenggu yang menjerat mereka. Walakinnahum akhadahumul hasad, akan tetapi mereka terbawa oleh rasa iri dengki hasad. Waqalu, dan mereka mengatakan, kaifa yakunu hadzan nabi al-maw'ud fi akhir az-zaman min al-arab wa min bani Israil? Kenapa nabi yang dijanjikan ini, ya, yang sangat mereka harapkan tentunya sebagai juru selamat mereka, yang akan Allah utus akhir zaman, itu mereka ketahui persis. Mereka sangat berharap tentunya nabi akhir zaman itu dari berasal dari mereka. Ternyata minal Arab, dari bangsa Arab, min bani Ismail, dan dari keturunan Ismail, bukan keturunan Israel, nabi Yakub. Allah ek an yakuna hadza min bani Israil, yang pantas tentunya hal ini dari bani Israil, begitu. Jadi hasad yang menyebabkan mereka kemudian tidak mau beriman. Wala yakum min bani Ismail, dan tidak dari bani Ismail. Hakadza qalu, demikianlah mereka mengatakan. Jadi intinya adalah hasad. Fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu, sehingga mereka pun hasad terhadap Muhammad dan umatnya. Wa kafaru bih, dan kafir, ingkar dengannya. Wahum ya'lamun annahu rasulullah, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah. Walladzi hamalahum ala hadza wal hasad wal kibr wal iyadu billah, yang membawa mereka kepada sikap seperti ini adalah iri, dengki, dan kesombongan mereka. Wal iyadu billah. Jadi memang hasad dan kibr ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan membinasakan. Penyakitnya iblis. Apa yang menyebabkan iblis kemudian tidak mau sujud? Yang pertama hasad, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Yang kedua kibr, karena kesombongan. Wal iyadzu billah. Walamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirin bi Musa alaihi salam, dan di saat mereka itu kafir, ya, ingkar terhadap kerasulan Muhammad, maka pada hakikatnya mereka pun telah ingkar terhadap kerasulan Musa alaihi salam yang beritakan kepada mereka wajibnya untuk mengikuti Muhammad. Wa bi kitabil ladzi huwa Taurah, dan juga telah ingkar terhadap kitabnya, yakni Taurat. Fa kafaru bi Taurah allati indahum, sehingga mereka dengan itu telah kafir dengan Taurat yang mereka pegangi di sisi mereka. Min adilil hasad li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena hasad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastabdalu Taurah bi kutubi sihr allati hiya dinu aduwihim Fir'aun, dan mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Wallahu musta'an. Bayangkan. Dan ini terjadi pada umat kita, ya. Karena memang demikian yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka meninggalkan Al-Qur'an wa ra'duhurihim, ya, maka ya karena mereka meninggalkan itu, ya, kemudian apa yang mereka pelajari? Pondok-pondok pesantren mengajarkan ilmu kebal. Apa itu? Pondok-pondok pesantren mengajarkan tentang, ya, berjalan di atas api. Pondok pesantren mengajarkan, ya, apa, semisal dilindas oleh mobil, gak apa-apa, semacam-macam kayak gitu. Allahul musta'an. Istabdalul Quran dikutubi sihir, mengganti Al-Quran dengan kitab-kitab sihir atau dengan pelajaran-pelajaran sihir. Mau mengajarkan apa? Al-Quran mereka buang, sunnah Rasul mereka benci. Tetapi itu semua dibungkus dengan bungkus islami, disebut sebagai pondok pesantren kah, atau disebut di apa istilah, disebut sebagai padepokan kah, al-muhim nama-namanya islami. Tetapi yang dipelajari di situ adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan bantuan-bantuan jin. Ada acara ini, acara itu, rapat ini, rapat itu, sebagainya, didatangkan sekian bantuan dari perewangan-perewangan. Apa itu coba maksudnya? Tentunya itu adalah bantuan daripada jin, yang itulah sihir. Wallahul musta'an. Maka alangkah sangat mirip apa yang terjadi pada masa dahulu dengan masa sekarang. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan saat kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Wastabdalu Taurah bikutubis sihir allati hiya dinu aduwihim Fir'aun. Mereka menggantikan Taurat dengan kitab-kitab sihir yang itu merupakan agama musuh mereka Fir'aun. Agama musuh mereka Fir'aun. Li'anna sihir kana fasyian fi qaumi Fir'aun. Karena sihir memang tersiar, tersebar pada kaumnya Fir'aun. Fatarakul wahya al-munazzal. Mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan. Wa akhadhu bisihri alladhi kana alaihi aduhuhum. Dan mereka mengambil sihir yang musuh mereka berada di atasnya. Artinya apa? Sihir yang itu dipelajari oleh musuh-musuh mereka, menjadi ciri daripada musuh-musuh mereka. Jadi orang yang mereka meninggalkan al-haq, walaupun mereka menisbatkan diri di atas al-haq tersebut, ya, maka Allah akan palingkan mereka kepada perkara al-batil. Bahkan sampai pada taraf yang sangat mengerikan seperti ini. Terbalik, apa yang dahulu mereka nisbatkan diri mereka kepadanya, mereka ingkari dan mereka musuhi habis-habisan. Apa yang dahulu mereka musuhi, justru mereka pelajari dan mereka cintai. Wahada minal ajaib. Tentu ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, dalam artian ini sangat mengherankan, ya kan? Yaqulullah jalla wa ala. Allah jalla wa ala menyatakan Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim ka'anna ya'lamun. Dan di saat datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah membenarkan apa yang bersama mereka. Nah, ini membenarkan apa yang bersama mereka. Nabada fariqun minal ladzina utul kitab. Maka sebagian daripada orang-orang yang diberi Alkitab, mereka membuang. Apa yang dibuang? Kitabullahi wa ra'a dhuhurihim. Membuang kitabullah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Bukan mereka tidak tahu, seolah-olah mereka tidak tahu. Karena mereka tahu, ya. Mereka tahu, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang kita ajarkan. Misalnya mengajarkan Alkitab, As-Sunnah. Mereka pun juga tahu bahwa itu adalah kebenaran. Apa yang menyebabkan kemudian mereka tidak mau menerima? Kalau awamun nas, ya wajar mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Sunnah Rasul. Karena memang mereka tidak mempelajarinya, tidak punya kemampuan untuk menilai kebenaran dari si itu. Tetapi orang-orang yang mereka berkecimpung dengan ilmu, ya, paham terhadap Al-Quran, hafal, bahkan mereka belajar, itu mereka mengetahui akan hal-hal tersebut. Perkara-perkara yang wadih, yang sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasul. Maka keadaannya seperti diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Keadaan dahulu dengan sekarang ini loh, mirip sudah. Hadzar rasul wa sifatih wa ma jaa bihi amilu 'amalal juhal alladzina la ya'rifuna takabburan wa inadan. Rasul ini dan sifat-sifatnya, ya, ka'annahum la ya'lamun hadzar rasul, seolah-olah mereka tidak mengetahui tentang keberadaan rasul ini dan sifat-sifatnya dan apa yang beliau bawa. Amilu amal al juhal alladzina la ya'rifun. Yani mereka bermuamalah, ya, bersikap seperti sikap orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang seolah-olah tidak kenal sama sekali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. takaburan wa inadan, karena sombong dan bangkang. Sombong dan bangkang, sinis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka kenal. Lam yaqul li'annahum la ya'lamun, Allah tidak menyatakan li'annahum la ya'lamun, bal qal ka'annahum la ya'lamun, tetapi Allah menyatakan seolah-olah mereka tidak tahu. Li'annal 'alim idza lam ya'mal bi'amali fa ka'annahu la ya'lam. Karena orang yang alim, orang yang berilmu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, seolah-olah dia tidak berilmu. Li'anna thamaratul 'ilm al-'amal, karena buah daripada ilmu itu adalah amalan. Fa idza lam ya'mal sara huwa wal jahil sawa. Kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, maka jadilah dia dengan orang yang jahil sama. Tidak ada bedanya. Bal al-jahil yakun akhaf minhu itsman. Bahkan secara dosa, maka orang yang jahil tadi lebih ringan dosanya dibandingkan orang yang alim. Wattaba'u matatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa huwa sihr. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman, yakni sihir. Allahu musta'an. Fa aslu sihri annahu min 'amali syayatin, maka asal daripada sihir adalah amalan syaitan. Tsumma tawarathahul kafarah 'ala ikhtilafil azman. Jadi asal daripada ilmu sihir itu adalah amalannya para syaitan, kemudian diwarisi oleh para orang-orang kafir. Al-akhtilaf fil azman dalam artian silih berganti, waktu demi waktu, generasi demi generasi. Warathahu Fir'aun wa qawmu, diwarisi oleh Fir'aun dan kaumnya. Wawarothahul Yahud, dan diwarisi oleh orang-orang Yahudi. Badilan anit Taurah, sebagai pengganti daripada Taurat. Fasihru Qadim, sehingga sihir ini lebih dahulu daripada turunnya Taurat. Walakin tawarothahu atau tuwarithuhu al-kafarah jailan pada jail. Tetapi tatawarathuhu al-kafarah jailan ba'da jailin, tetapi saling diwarisi oleh orang-orang kafir dari generasi ke generasi terus seperti sampai detik ini masih ya. Dan bahkan mungkin bisa saja berkembang dengan berbagai macam bentuknya, terlebih sekarang ini disamarkan dengan adanya apa istilahnya itu, berbagai macam bentuk-bentuk sebutan-sebutan pensamaran daripada magic ya. Magic itu sihir, dengan disebut ilusionis, jadi pembuat ilusi suatu yang tidak sama. Ini pembuat ilusi ini kalau dia menggunakan bantuan-bantuan jin, maka ini adalah magic, sihir. Dan memang ada dan terus ada ya, ilmu seperti ini, dan terus terwariskan. Allahul musta'an. Fahadha minal uqubat anal insan idza tarakal haq yubtala bil batil. Dan ini merupakan apa namanya, sebagai hukuman, uqubat sebagai hukuman. Seseorang apabila dia meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, ini akan terjatuh dalam kebatilan. Wahdi sunnah la tatabaddal wa la tataghayyar. Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah diganti dan tidak akan pernah berubah. Siapa yang menolak kebenaran berarti dia terjatuh dalam kebatilan. Fa ba'dul muslimin taraku kitabullah wa sunnata rasuli. Sebagian muslimin mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah rasul. Wa akhadhu bi aqwalin nas. Mereka justru lebih mementingkan ucapan-ucapan manusia, dengan anggapan bahwasannya kitabullah ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang alim, ulama, yang mengetahui tentang perkara-perkara nasakh mansukh ya, am, khos, mutlak muqayyad, dan seterusnya, mengetahui tentang qawaid usuliyah dan qawaid fikhiyah, mengetahui tentang lughah arabiyah, mengetahui tentang uslub balaghah, maani, badi, bayan, dan semisalnya, ilmu-ilmu al-Qur'an. Demikian pula telah menguasai daripada hadis-hadis Nabi. Hitungannya sampai ratusan ribu, menguasai hadis ratusan ribu. Nah, itu baru bisa berbicara. Kalau kita enggak, dengan subhat seperti ini kemudian meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka harus beramal mau tidak mau, ya mereka akhirnya mengambil pendapat-pendapat dan kalam-kalam manusia, orang-orang yang tidak ma'asum, meninggalkan sesuatu yang ma'asum, ayat-ayat Al-Qur'an dan ya hadis-hadis Rasul, kemudian justru berpendapat dengan ucapan-ucapan manusia-manusia yang tidak mendapatkan jaminan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hukuman dari orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Akhadhu bi aqwalin nas wa akhadhu ilmal mantik. Mereka mengambil ucapan-ucapan manusia, mereka mengambil ilmu mantik. Ya, karena ilmu mantik walaupun itu jauh dan jauh lebih sulit dibandingkan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Tetapi tidak ada yang istilahnya membuat aturan-aturan, ini harus begini, ini harus begitu, ya. Harus menguasai ini dan menguasai itu, tidak ada. Sehingga lebih digemari ilmu mantik, ya, dibandingkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu filsafat. Wa akhadhu ilmul kalam, mereka mengambil ilmu kalam. Hum min hadzal qabil, mereka ya dari sisi ini, dari jenis yang ini. Ini orang-orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, kemudian mereka menyibukkan diri dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya karena ilmu-ilmu tersebut yang mereka inginkan tentunya belajarnya juga bukan kemudian di tempat-tempat yang dipelajari padanya para ulama mengajarkan Al-Quran dan sunnah, ya. Tentunya yang dipelajari adalah kitabnya Aristoteles, Plato dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Lamma taraku kitabullah wa sunnat rasulihi wa akhadhu ghairahuma. Di saat mereka kemudian meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul dan mengambil selain keduanya. Li'annahum lamma a'radu an kitabillah wa sunnati rasulih wa lam ya'khudhu 'aqidatahum min al-kitabi wa sunnah ibtalau bi akhdhil 'aqidah min 'ulumil kafarah wal mulahidah. Fama asbahal laila bil barihah. Karena mereka berpaling daripada kitabullah dan sunnah Rasul dan tidak mengambil akidah mereka dari kitabullah dan sunnah Rasul, mereka diberi bala musibah petaka dengan mengambil akidah dari kitab-kitab orang kafir dan orang-orang yang menyimpang. Maka alangkah sangat mirip malam ini dengan malam kemarin. Yani alangkah sangat mirip kejadian-kejadian sekarang ini, saat ini kita berada padanya, dengan kejadian-kejadian pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang ahlul kitab. Hanya kalau sekarang kita berhadapan dengan muslimin sendiri. Kaum muslimin ya, dari kalangan liberal misalnya. Allahu musta'an. Mereka lebih senang dengan menukil ucapan-ucapan orang-orang kafir daripada ucapan-ucapan para ulama, dan mereka lebih senang belajar di universitas-universitas luar negeri, di negeri-negeri barat ataupun di negeri-negeri Eropa, dibandingkan kuliah di tempat-tempat pusat daripada ilmu Islam. Allahul musta'an. Mereka doktor tapi dari Harvard. Harvard itu mana? Amerika. Universitas Harvard memang keren, ya kan? Sebutannya doktor misalnya. Tapi apa yang didapatkan? Ya tentunya kalau kemudian berbicara masalah agama ya rusak. Ya. Teologi misalnya bagiannya. Allahu musta'an. Wa hakadha kullu man tarakal haqq fa innahu yubtala bil batil. Paman taroka madzhab ahli sunnah wal jamaah fa innahu yubtala bi madzhabil firaq abdullah. Demikianlah, siapa orang yang meninggalkan al-haq maka dia diberi musibah dengan kebatilan, dan siapa saja meninggalkan madzhab ahli sunnah wal jamaah maka dia terkena musibah dengan madzhab-madzhab firqah-firqah yang sesat. Walladzi yatahazzab ma'al jama'ati dhalal al-mukhalifa lis-sunnah wa manhaj ahli sunnah wal jamaah yubtala bi an yakuna ma'al firaqid dhalal. Dan orang-orang yang berkelompok-kelompok bersama dengan jamaah-jamaah sesat yang menyelisih kitab dan sunnah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka mereka diberi musibah dengan mereka ya bersama dengan firqah-firqah sesat tersebut. Hadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah. Ya, ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang terus berlaku ya, sampai hari kiamat. Fahadha mimma yuhadzir al-muslim min an yatruka al-haq. Maka ini perkara yang setiap muslim diperingatkan darinya, jangan sampai menyelisih atau meninggalkan kebenaran. Kalau kebenaran sampai kepada kita, maka terima. Li'annau idha tarokal haq ubtul ya bil batil. Karena orang yang berani meninggalkan al-haq, dia akan diberi musibah dengan kebatilan. Dan lebih berat lagi orang yang sudah pernah mengenal kebenaran tersebut kemudian dia meninggalkannya. Bagaimana kemudian akan bisa kembali? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihi wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul jinnat. Allah menyatakan, bagaimana Allah akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kafir setelah keimanan mereka? Mereka telah mengetahui akan kebenaran, kemudian mereka memilih kekufuran. Lantas mau diberi hidayah dari si mana? Mereka itu sudah tahu hidayah itu, sudah paham, dan mereka tinggalkan. Datang kepada mereka bayinat, bukti-bukti kebenaran, sudah. Tapi mereka memang tinggalkan, mereka memilih kepada jalan kekufuran. Orang yang meninggalkan kebenaran, maka akan diuji dengan ya bala kebatilan. Wa idza taraka tiba ahlil haq ittaba'a ahlal batil. Dan orang yang meninggalkan ittiba' terhadap ahlul haq, maka dia akan mengikuti ahlul batil daiman wa abadan. Ini yakni kaidah berlaku selama-lamanya. Allahu musta'an. Tayyibna taqfilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.